Mana yang harus didahulukan dipelajari, menghafal Quran atau belajar nahwu? Ya. Sebenarnya ini tidak bertentangan ya, dia bisa menghafal sambil belajar kan begitu. Ya. Tapi kalau memang ada yang dia prioritaskan, maka dia prioritaskan belajarnya. Diambil dari kunci-kunci ilmu, ilmunya. Ya, sebab menghafal itu bisa nanti bersama apa? Bersama dengan waktu. Saya ingat dulu di Yaman itu, karena kondisinya tidak aman, ya kadang apa namanya, kadang stabil, kadang tidak stabil, kita khawatir mungkin suatu saat langsung dikeluarkan dari Yaman kan? Ya, jadi kalau saya sendiri, saya tidak terlalu banyak menghafal. Iya. Nah itu saya ingat saya itu, saya berangkat, ada hafalan 8 juz Al-Quran. Setiap Ramadan saya menambah. Ya, di Ramadan yang kedua sudah 27 juz. Di Ramadan ketiga selesai. Karena saya tidak pakai di waktu lain untuk menghafal. Karena saya sibuk hadir pelajaran. Kadang dalam sehari saya punya banyak pelajaran. Pagi, siang, sore. Ya. Karena ada hal yang dikejar. Ada target pada hal tertentu. Ya. Walaupun saya ada hafalan di hadith karena apa namanya, sering ada waktu kosong di sore hari. Jadi bersamaan dengan itu menghafal Al-Quran, murojaah sambil menghafal hadithnya. Tapi kebanyakan waktu di bulan Ramadan menghafal Qurannya. Baik. Jadi kadang dilihat kepada maslahat. Maslahatnya seorang belajar. Dan kalau dia belajar nahwu, dia bagus bahasa Arabnya, itu biasanya lebih cepat apa? Lebih cepat menghafalnya. Lebih cepat menghafalnya. Iya.